bersama Pantura Live Music. BD Happy Production. Punya lagu ini ya, spesial buat lo. titipan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Good.